الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب ملجئ البجر الكتابي كتاب زاد المعاد dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sampai kita pada ucapan beliau rahimahullah, fantalaqal wafdu hatta idza kanu bil madinati wada'u thiyab as-safari 'adhum. Tiga orang, masih ingat insyaallah, yang mereka sepakati untuk mereka utus menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tiba surat ke mereka dan mereka membaca, mereka tahu isi surat itu. Ternyata tiga orang yang ditanya pertama kali, mereka tidak mau komentar tentang surat itu. Seandainya mereka diajak musyawarah tentang urusan dunia, mereka akan berusaha sekuat kemampuan mereka untuk memberikan saran dan arahan. Tapi ini urusan an-nubuwah, urusan kenabian, maka mereka tidak mau sama sekali. Ketika semuanya diajak musyawarah bagaimana pendapatnya, akhirnya mereka sepakat untuk mengutus orang-orang ini. Barakallahu fikum. Tiga orang yang mereka sepakati untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala fantalaqa al-wafdu hatta idza kanu bil madinati wada'u thiyab as-safari anhu. Maka ketika mereka telah sampai di kota Madinah, mereka pun melepaskan pakaian safar mereka. Karena biasanya pakaian safar itu apa adanya, kotor, tidak keurus. Barakallahu fikum. Wa labisu hulalan lahum yajurrunaha minal hibarati. Kemudian mereka mengganti dan memakai pakaian hulal. Pakaian bukan cuma sekedar pakaian, tapi sekaligus perhiasan. Lahum yajurrunaha, yang mereka seret pakaian kebesaran mereka biasanya. Minal hibarati wa khawati min dhahabi. Minal hibar dari jenis kain sutra. Wa khawati min dhahabi, dan mereka memakai cincin-cincin emas. Yani layaknya para tokoh pemuka di zaman itu. Barakallahu alaikum. Karena setiap orang memakai pakaian sesuai dengan tingkat status sosialnya pada saat itu. Sampai sekarang juga demikian. Barakallahu alaikum. Orang ulamanya kan beda pakaian dengan pakaian orang pasar. Barakallahu alaikum. Atau tentara, atau dokter, atau tukang, macam-macam sesuai dengan bimayunasi buku. Barakallahu fikum, yang cocok dengan mereka. Jadi setelah mereka mengganti pakaian dengan pakaian kebesaran, tumantalaku hatta atau Rasulullah, berangkatlah mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallamu alaihi, kemudian mereka memberi salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yarud alaihi musallam. وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلم. Mereka memberi salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menjawab salam. وتصدوا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلم. Mereka siap untuk mengajak bicara Rasulullah, tapi beliau tidak mengajak bicara mereka. وعليهم تلك الحلال, dalam keadaan pada mereka perhiasan dan pakaian kebesaran ini. Wal khawatim adh-dhahab, dan cincin-cincin yang terbuat dari emas. Fantalaqu yattabi'una Utsman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf wa kana ma'rufa lahum. Mereka pun mendatangi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan kedua orang ini mereka kenali, dua sahabat mulia ini dikenali oleh mereka. Kana yukhrijani al-'ira fi al-jahiliyyah ila Najran. Karena dua orang ini dua pedagang besar, Dari Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Kemana-mana orang kenal dia karena dia pedagang. Paham barakallahu'alaikum. Pedagang kan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari banyak relasinya, banyak pelanggannya, banyak, pokoknya banyak yang mengenalinya. Namanya pedagang. Barakallahu'alaikum. Beda dengan orang yang kerja di kampung, tidak kemana-mana, ya yang kenal dia cuma orang kampung itu. Tapi Utsman dengan Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhuma dikenali oleh mereka karena senantiasa mereka temui. Barakallahu fikum, setiap tahunnya mereka dapati dua orang ini. Kana yukhrijani al-'ira fil jahiliyyati ila Najran. Mereka mengeluarkan nih, dua sahabat mulia ini mengeluarkan 'ir. Barakallahu fikum, kafilah dagang yang berupa unta dengan bawaannya, muatannya di masa jahiliyah ke negeri Najran. Fa yushara lahumā min burrihimā wa thamarihā wa dzurratihā. Fa yushara lahumā, dan kafilah dagangnya walaupun tidak dibawa serta, walaupun walaupun Utsman, walaupun Abdurrahman tidak ikut dalam kafilah itu, tapi kafilah dagang itu milik Utsman, orang tahu Utsman. Barakallahu fiik. Orang tahu Abdurrahman. Maka dibelanjakanlah uang untuk membeli bur, yakni gandum, buah-buahan, durah, jagung. Fawajaduhuma fi nasi minal ansari wal muhajirina fi majlisin. Akhirnya orang-orang Najran mencari dua orang ini. Ternyata mereka mendapati Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan bersama dengan orang Ansar muhajirin di satu majlis. Faqalu ya Utsman wa ya Abdurrahman inna nabiyakum kataba ilaina bi kitabin. Faqbalna mujibina lah. Maka orang-orang ini pun datang, wahai Utsman, wahai Abdurrahman, nabi kalian ini telah menulis surat untuk kami. Kami pun datang. Jadi memenuhi panggilan beliau. Kami datang kepada beliau, kami salam, falam yarud alaina salamana. Mereka, beliau tidak menjawab salam kami. Watasaddaina likalamihi naharan tawila. Kami sudah tunggu untuk beliau berbicara, beliau tidak mengajak bicara kami. Fa'ayana ayyukallimana fa'ayide. Fa'ayana, hakikat. Fa'ina, fa'ayana ayyukallimana. Kami sudah capek menunggu, tidak juga tidak kunjung beliau mengajak kami bicara. Fama ar-ra'yu minkuma, bagaimana pendapat kalian berdua? Ana'ud, kami pulang. Bagaimana ini? Nabi kalian sudah menulis surat untuk kami, kami pun datang. Sesampainya di sini kami sudah siap mengajak bicara beliau, beliau tidak mengajak bicara. Kita beri salam, beliau tidak balas salam. Faqala li Ali bin Abi Talib wa huwa bil qawm, ma tara ya Abul Hasan fi haula'il qawm. Faqala li Ali, maka keduanya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan berkata kepada Ali, Ali ada di situ. Ma tara ya Abul Hasan fi haula'il qawm. Bagaimana pendapat anda? Wahai Abul Hasan, kunianya Ali bin Abi Talib, tentang mereka-mereka ini. Faqala Ali bin Utsman wa Abdurrahman radhiyallahu anhuma ara an yadau hulalahum hadhihi wa khatimahum falbasu thiyab safarihim. Aku melihat, aku memandang bahwa, aku berpendapat bahwa hendaknya mereka melepaskan pakaian kebesaran mereka ini, mencopot cincin-cincin emasnya ini, dan mereka pakai ulang pakaian safarnya. Sumayatu ilaihi, kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala al-wafdu dhalika fa wada'u hulalahum wa khawatimahum. Maka utusan ini pun melakukan apa yang menjadi saran dan anjuran Ali bin Abi Thalib. Mereka pun melepaskan pakaian kebesaran mereka dan cincin-cincin emas mereka. Tsumma 'adu ala Rasulillah. Kemudian mereka balik ulang ke Rasulullah. Fa sallamu alaihi, mereka memberi salam kepada Nabi dan Nabi pun membalas salam mereka. Tsumma sa'alahum wa sa'aluhu falam tazal bihi wa bihim al-mas'alatu hatta qal. Terjadilah perbincangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan, jawaban. Barakallahu fikum. Silih berganti. Hatta qalahu ma taqulu fi Isa alaihi salam, sampai mereka berkata, terus bagaimana pendapat Anda tentang Isa alaihi salam? Alaihi salatu wasalam. Aina narji ila qaumina wa nahnu nasara. Kita akan kembali ke kaum kami karena kami Nasara. Fa yasurruna in kunta nabiyan an na'lama ma taqulu fi. Maka sangat akan menggembirakan kami jika betul-betul engkau adalah seorang nabi, kami akan tahu apa yang menjadi pendapat Anda tentang Isa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma indi fihi syai'un yaumi hadza faqimu hatta ukhbirakum bima yaqulu li ma yuqalu li fi Isa alaihi salam. Faqimu, maka berdiamlah kalian sejenak di sini. Jangan buru-buru pulang maksudnya. Hatta ukhbirakum bima yuqalu li, sampai aku akan menyampaikan kepada kalian apa yang disampaikan kepada aku tentang Isa alaihi salatu wasalam. Fa asbahal ghad, dan di keesokan paginya, waqad anzalallahu azza wa jalla, dalam keadaan Allah telah menurunkan kepada nabinya, inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna masal 'Isa, disampaikanlah turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna masal 'Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sama persis seperti Adam. Barakallahu fikum, bahkan Adam lebih hebat. Barakallahu fikum. Isa dari seorang ibu, Adam bukan dari siapa-siapa, bukan dari seorang ayah, dari seorang ibu, enggak. Dicipta langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semuanya dengan kun. Kemasali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah mengatakan jadilah, maka jadilah Adam. Apalagi cuma sekedar Isa. Barakallahu bikum. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, maka al-haq itu datangnya dari Rabbmu, maka jangan pernah engkau menjadi orang yang ragu-ragu. Faman hajjaka bihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, maka barang siapa yang menghujat, mendebat engkau dalam masalah ini, masalah Isa, masih ada yang mengatakan Isa adalah putra Allah, atau ada yang mengatakan Allah itu sendiri ya Isa, ada juga yang mengatakan tiga tapi satu, satu tapi tiga, yakni Trinitas. Barakallahu fikum. Kalau ada orang yang mengajak engkau berdebat tentang masalah Isa, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datangnya kepada engkau ilmu tentang Isa, masih ada saja yang mau mengatakan ini dan itu. Faqul ta'alu, mari, katakan kepada mereka, mari kemari, nad'u abna'ana wa abna'akum, kita panggil anak-anak kami dan kalian panggil anak kalian. Taib, istri-istri kami, istri-istri kalian. Taib, wa anfusana wa anfusan, diri-diri kami dan diri-diri kalian. Summana betahil, kemudian kita melakukan mubahalah. Mubahalah di sini adalah doa. Taib, antara dua kelompok, siapa yang salah maka dia akan dapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Siapa yang salah di antara dua kelompok itu maka dialah yang terkena laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma nabtahil fa naj'al la'natallahi al-kadhibin. Kemudian kita jadikan laknat Allah atas orang-orang kafir, al-kadhibin, orang pendusta. Baik. Fa'abau ayyukirru bidalik. Fa'abau ayyukirru bidalik. Dan mereka enggan untuk mengakui itu. Falamma asbaha Rasulullah SAW al-ghad ba'dama akhbarahum al-khabar. Kemudian keesokan harinya, dikelihatan di hari ketiga. Falam asbar Rasulullah al-ghad, besoknya ba'da ma akhbarahumul khabar, setelah disampaikannya kepada mereka tentang khabar ini. Aqbala mustamilan 'ala al-Hasan wa Husain radhiyallahu anhuma fi khamilillah wa Fatimah radhiyallahu anha tamshi 'inda dhahrihi lil mubahalah. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Hasan, Husain, dan di belakang beliau ada Fatimah. Baik. Wa Fatimah radhiyallahu anha tamshi 'inda dhahrihi lil mubahalah. Di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mubahalah. Walahu yawma idzin 'iddatu niswah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada memiliki beberapa istri. Faqala Syarahbil li sahibaihi ya Abdullah bin Syarahbil. Berkata Syarahbil kepada kedua sahabatnya, ya Abdullah bin Syarahbil wa Jabbar bin Fayyum. Tiga mereka ini, Syarahbil dengan Abdullah bin Syarahbil dengan Jabbar bin Fayyum. Tiga. Berkatalah Syarahbil kepada dua sahabatnya ini, Abdullah bin Syarahbil dengan Jabbar. Qad alimtuma annal wadi idza ijtama'alahu tayyib. Ijtama'alahu wa asfaluhu tayyib lam yahidu wa lam yasduru illa an ra'yin. Wa inni wallahi ara amran muqbilan. Wa ara wallahi in kana huna ar-rajul in kana hadha ar-rajulu malikan mab'utsan. Baik. Malakan. Baik, in kana hadha ar-rajulu malakan mab'utsan fa kunna awwalul 'arabi ta'ana fi 'aynihi. Warad alaihi amrahu la yadhhabu lana min sadrihi wa la min suduri qaumihi hatta yusibuna bijaihatin wa inna adna al-arab minhum jiwaran wa in kana hadha ar-rajul nabiyyan mursala fala annahu fala yabqa ala wajhil ardi minna sha'ratun wa la dhufrun illa halaka. فقال له صاحبه فما الرأي فقد وضعتك طيب الأمور على ذراع فما الرأي فقد وضعتك الأمور على طيب على ذراع فهات رأيك فقد أرى أن أحكمه فإن أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. Faqala lahu anta wa dhaak. Falakiya Syarahbilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni qad ra'aytu khairan min mula'anatika. Faqala wa ma huwa? Qala Syarahbil hukmuka al-yawm ila al-layli wa laylatika ila as-sabahi famahma hakamta fina fa huwa jaiz. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali wara'aka la'alla wara'aka ahadan يثرب عليك فقال له شرحبيل سل صاحبي فسألهما فقال ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر أو قال جاحد موفق هكذا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلائمهم حتى إذا كان من الغد أتوه فكتب لهم في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب مهون النبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول الله لنجران طيب إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء وسوداء وركيك فأفضل عليهم وترك ذلك كله على ألفي حلة fi kulli rajabin al-kuhulla wa fi kulli safarin al-kuhulla wa kulli hullatin awqiyah ma zadat ala al-kharaji aw naqasat ala al-awaqi fa bihisabin wa ma qadaw min duru'in aw khaylin aw rikabin aw aradin ukhida minhum bihisab wala najran maswatun maswatu rusuli. Baik, kita kembali kepada barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa Hasan, Husain, Fatimah dan istri-istri beliau, ternyata mereka enggan untuk barakallahu fikum untuk menerima tantangan mubahalah ini. Taib, kata beliau, ya Abdullah bin Syarabil wa ya Jabir bin Fayr, qad alimtuma anna al-wadi idha ijtama'a 'alahu wa asfaluhu lam yaridu wa lam yasturu illa an ra'yin. Kalian tahu kalau berkumpul semuanya di lembah itu, berkumpul a'lahu asfalahu, orang tingginya dan orang rendahnya, lam yaridu wa lam yasturu illa an ra'yin, mereka tidak akan muncul kecuali atas satu pendapat. Ini digerakkan oleh satu pendapat. Wa inni wallahi ara amran muqbila, demi Allah aku melihat perkara masa depan. Akan datang. Wa ara wallahi in kana hadar rajulu malakan mab'usan fakunna awal arabi ta'anuti aini hagan. Walam yasduru illa an kadalim tuma an alwali idza ijtama'a lahu asfalahu asfaluhu lam yaridu wa lam yasduru illa an ra'yi. Baik, barakallahu fiik. Kecuali tidak akan mereka melakukan sesuatu kecuali di atas pendapatku, maksudnya begitu. Ini syarah Bil sebagai tokohnya. Wa inni wallahi ara amran muqbila, yani aku melihat perkara yang akan datang. Wa ara wallahi in kana hadzal rajulu malakan, demi Allah kalau orang ini adalah seorang malak, malaikat, mab'utsan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, fakunna awwalul arabi ta'nun fi ainihi, maka kita termasuk orang-orang Arab yang mencela, barakallahu fikum, mencelanya. Waradda alaihi amrahu la yadhhabu lana, agar waradda alaihi amrahu la yadhhabu lana min sadrihi. Taib, la yadhhabu lana min sadrihi wala min suduri qaumihi hatta yusibuna bijaiha. Waradda alaihi amrahu la yadhhabu lana min sadrihi. Agar waradda alaihi amrahu, yani menolak urusannya, la yadhhabu lana min sadrihi, tidak akan hilang untuk kami dari dadanya, wala min suduri qaumihi, dan tidak akan pula hilang dari dada-dada kaumnya, hatta yusibuna bijaihah, sampai mereka menimpakan kepada kita ini jaihah, musibah. Tapi kalau kita menentangnya, maksudnya begitu. Wa inna adnal arab minhum jiwaran, dan kita ini orang Najran adalah orang-orang yang paling dekat dengan orang-orang Arab. Tapi wa in kana hadzal rajul nabiyyan mursala, kalau orang ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, fala annahu, kemudian kita ajak mubahala dia atau kita terima tantangan mubahalahnya, fala yabqa ala wajhil ardi minna sya'ratun wala dhufrun illa halaka, maka tidak akan tertinggal di atas muka bumi ini dari kita sya'ratun wala dhufur, sehelai rambut dan seujung kuku, kecuali semuanya akan binasa. Maksudnya, kalau kita mengajak, kalau kita terima tantangan mubahala ini dan kita mubahala dengan Rasul ini dan betul-betul dia nabi, pulang kita sudah ada orang di kampung. Itu maksudnya. Barakallahu fikum. Kita pulang ke Najran, Najran sudah rata, tidak ada lagi orang. Itu maksudnya. sehingga mereka sangat takut barakallahu fikum. Wala yabqa ala wajhil ardi minna sya'ratun wala dhufrun, tidak ada rambut, tidak ada kuku illa halak, kecuali semuanya mati. Faqallahu sahibahu faman ra'yu faqad wada'tuka al-amra ala dira'in fahati ra'yak. Faman ra'yu, terus bagaimana pendapatmu? Faqad wada'tuka al-amr, aku telah menyerahkan urusan kepada engkau, ala dira', dengan tangan aku telah menyerahkan urusan ini kepada engkau, fahati ra'yak, terus bagaimana pendapatmu? Baik. Faqala ra'yi an uhakimahu, pendapatku adalah kita tidak menerima tantangan mubahala ini, tapi kita serahkan apa yang menjadi keputusan beliau untuk kita. Baik. Kalau kita mubahala dengan orang ini, kalau betul dia nabi, habis kita barakallahu fikum. Baik. Nah, terus bagaimana? Ya, minimnya adalah kita barakallahu fikum. Masalahnya ini, nabi ini sudah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukannya besar. Nejran satu kali sapu habis. Barakallahu fikum. Kalau kita melawan tadi enggak ada guna. Baik. Nah, terus pendapatnya bagaimana? Beliau mengatakan, baik. Ra'yi an uhakimahu, pendapatku kita serahkan kepada beliau apa yang menjadi keputusan beliau. Beliau menjadi hakim. Fa inni ara rajulan la yahkumu syatatan abada, karena aku melihat orang ini tidak akan pernah menetapkan hukum dengan kezaliman, serampangan. Orang ini kalau dia menetapkan hukum, maka itulah yang paling adil. Faqala lahu anta wadak, maka kedua sahabatnya pun mengatakan, engkau dengan apa yang engkau putuskan, silakan. Barakallahu alaikum. Falaki syarahbilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertemulah syarahbil dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni qad ra'aitu khairan min mula'anatika. Faqala inni, kemudian syarahbil mengatakan, aku melihat sesuatu yang lebih baik daripada mula'anah yang kau ajak kami untuk melakukannya. Fa'itu khairan min mula'anatika, aku melihat ada sesuatu yang lebih baik dari itu. Faqala wa mahu, kata Rasulullah, apa itu yang kau anggap lebih baik? Fala syarif hukmuka liyawma ila layli wa laylatika ila sabah, famahma hakamta fina fahuwa jaiz. Kata syarahbil, hukmuka al-yawma ila al-layli wa laylatika ila al-sabah, keputusanmu dari tadi pagi sampai malam, malam sampai pagi, pamahma hakamta, yakni dalam tempo yang singkat syarahbil sudah bisa mengetahui sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, kan banyak kejadian-kejadian mulai dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, kan begitu. Orang berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berucap, bagaimana beliau merintah, bagaimana beliau mendatangi orang, bagaimana beliau. Baik. Pemahma hakam tafina fahuwa jaiz. Apapun yang kau putuskan untuk kami, maka kami terima. Itu maksudnya. Maka itu boleh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'alla wara'aka ahadan yusarribu 'alaika?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi ada seorang di belakang engkau, yusarribu 'alaika, yakni menjelek-jelekkan engkau. Faqala syarabil sal sahibayya, maka syarabil pun mengatakan, tanyalah dua sahabatku ini, fasalahuma. Faqala ma yaruddul wa ma yaril wadi wa la yasru illa an ra'i syarabil. Maka kedua orang ini pun mengatakan, ma yaridul wadi wa la yasduru illa an ra'i syarabil. Tidak ada yang terjadi di Najran melakukan atau tidak melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan pendapatnya syarahbil. Apa yang menjadi pendapatnya, itulah yang kita pegang, itu yang kita laksanakan. Jadi faqala Rasulullah SAW, kafir au qala jahid muwaffaq. Paham barakatiku. Kata Rasulullah SAW, orang ini menentang, orang ini kafir tapi muwaffaq, diberi taufik. Maksudnya orang ini kafir tapi dia bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan apa? Untuk menyelamatkan kaumnya. Artinya seandainya dia tadi barakallahu fikum menerima tantangan mubahalah, kelas habis mereka barakallahu fikum. Seperti yang mereka khawatirkan. Seandainya kita mubahalah sekarang ini dan kita pulang, dan betul-betul orang ini adalah nabi, pulang kita sudah kita tidak temui lagi siapa-siapa di kampung. Faraja' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila inhum. Rasulullah SAW balik dan tidak jadi mula'na atau mubahalah dengan mereka. Hatta idza kana bil ghadi ataw. Fa kataba lahum fi al-kitab. Sampai ketika esoknya mereka pun datang ke Rasulullah, maka Rasul pun menuliskan kitab untuk mereka yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma kataba Muhammadun nabiyyu Rasulullah li Najran. Bismillahirrahmanirrahim, ini yang telah ditulis oleh Nabi Muhammad, nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang Najran. Ilkan alaihim hukmuhu fi kulli samaratin. Ilkan alaihim hukmuhu. Di mana hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas mereka, fi kulli samaratin. Samaratin, di semua buah-buahan ada jatah untuk kaum muslimin. Wa fi kulli safra wa bayda, dan di semua yang kuning, maksudnya ini emas, bayda, perak, wa sauda, wa raqiq. Sauda kelihatannya kurma atau apa, wallahu alam maksudnya sauda ini apa. Wa raqiq, dan budak-budak. Fa afdala alaihim wa taraka dhalika kullahu ala alfai hullah. Fa afdala alaihim, kemudian ada yang lebih dari kebutuhan mereka, wa taraka dhalika kullahu ala alfai hullah. Baik. Wa taraka dhalika kullahu ala alfai hullah, atas 200 hullah. Hullah itu pakaian. Baik, pakaian bawahan dan atasan. Fi kulli rajabin alfu hullah, di setiap bulan Rajab di mereka harus menyerahkan 100 hullah. Wa fi kulli safar alfu hullah. Isribu afwan. Alfai hullah, 2000 hullah. Fi kulli rajabin alfu hullah, di setiap Rajab 1000 hullah. Wa fi kulli safarin alfu hullah, ini 1000 hullah. Wa kullu wa kulli hullatin awqiyah, dan di setiap hullah itu ada awqiyah, ini takaran untuk emas atau perak atau yang lainnya. Ma zada alal kharaji aw nakasat alal awaqi fabi hisabin wa ma qadaw min duru'in aw khailin aw rikabin aw 'aradin ukhida minhum bi hisab. Ma zada alal kharaj aw nakasat alal awaqi, apa yang lebih dari kharaj atau apa yang kurang dari awaqib, tapi hisabin tetap dihitung. Wa ma qadau min duru'in, dan apa yang mereka berikan dari duru', duru' ini pakaian perang, au khail atau barakallahu bikum, atau kuda, au rikab kendaraan unta dan yang lainnya, au aradin ukhida minhum bihisabin. Wala Najran maswatu rusuli. Baik. Ukhida minhum bihisab, dengan perhitungan barakallahu fiikum. Wala Najran maswatu rusuli wa baik. Maswatu rusuli. Insyaallah kita akan cari ini makna-maknanya. Wa mut'atuhum wa mut'atuhum biha 20 fadunahu wa mut'atuhum biha 20 fadunahu. Dan pemberian untuk barakallahu fikum utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengambil barakallahu fikum akan mengambil jizyah ini, upeti ini, mut'atuhum pemberian untuk mereka 20 20 atau kurang. Wala yuhbasu rasulun fawqa syahrin. Wala yuhbasu rasulun fawqa syahrin, dan tidak boleh ditahan utusan itu lebih dari satu bulan. Wa alaihim ariyatun salatina dir'an wa salatina farasan. Wa alaihim ariyah, dan atas mereka ariyah pinjaman 30 dir'an, 30 pakaian perang, dan 30 ekor kuda, wa salatina ba'iran, dan 30 ekor onta. Idza kana kaidun bil yaman wa magdara wa ma halaka ma mimma aaru rasuli min duru'in aw khailin aw rikabin fa huwa dhamanun ala rasuli hatta yuaddihi ilaihim. Kelihatan ini barakallahu fikum, ini pinjaman Rasulullah SAW meminjam dari mereka selain upeti yang mereka harus barakallahu fikum bayarkan. Rasul minta dari mereka untuk kaum muslimin dipinjami pinjaman-pinjaman ala hisab, dengan tetap perhitungan akan dibayar barakallahu fikum. Wa alaihim ariyatun 30 dira'an wa 30 farasan wa 30 ba'iran idza kana kaidun bil yamani wa magdaratun bil yamani. Kaid tipu daya, magdarah itu tipuan, apa namanya? Magdarah yakni gadar pengkhianatan. Wa ma halaka mimma aaru rasuli, dan apa yang binasa dari apa yang dipinjam oleh utusanku, min duru'in aw khailin aw rikabin, apa yang hancur misalnya dalam peperangan karena akan dipakai ke negeri Yaman. Barakallahu fikum. Dari duru atau khail atau rikab huwa dhaman, maka itu tetap dalam tanggungan. Rasulku hatta yu'adiyahu ilaihim, sampai dikembalikan ulang ke mereka ini orang-orang Najran. Wal Najran wa hasbuha jiwarullahi wa dimmati Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala anfusihim wa millatihim wa ardihim wa amwalihim. Dan untuk orang-orang Najran, wa hasbuha jiwarullah, dan cukup untuk mereka adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anfusihim, atas diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, bahwa mereka tidak akan diperangi. Wa millatihim, dan agama mereka tetap dengan agama mereka, agama Nasrani. Baik, inilah dikatakan toleransi sesungguhnya barakallahu, tidak dipaksa mereka. Wa ardihim, dan tanah mereka tidak dirampas. Wa amwalihim, harta mereka. Wa ghaibihim wa syahidihim, orang gaibnya, orang yang hadirnya. Wa ashiratihim wa tabaihim wa alla yugayiru mimma kanu alaihi, dan mereka tidak boleh merubah apa-apa yang sudah ada atas mereka. Wa la yugayiru haqqa man haqqu min huquqihim wa la millatihim, dan mereka tidak boleh merubah hak dari hak-hak dan millah. Wala millatihim wala yagru uskub min asaqifatihi, dan mereka jangan merubah uskup-uskup, yakni pendeta-pendeta yang ada, mereka jangan rubah-rubah, tetap itu saja. Wala rahibun min ruhbaniyatihim wala wabihan wa fahiyatihi wa kullu ma tahta aydihim min qalil aw katsirin wa laysa alaihim ribatun wala dam jahiliyah. Barakallahu fikum. Tetap kondisinya sama seperti sedia kala. Cuman mereka barakallahu fikum harus membayar upeti, dan mereka memberikan pinjaman untuk pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisinya tetap, pemimpinnya tetap pemimpin, penguasanya penguasa, yakni tanah-tanah mereka, jiwa mereka apa namanya, terjaga, terjamin. Walaysa alaihim ribatun wala dam, walaysa alaihim, walaysa alaihim ribatun wala dam jahiliyah. Tidak ada atas mereka riba, keraguan dan darah jahiliyah. Wala yuharrisun, wala yuashirun, wala yuhashirun, wala yuashirun, wala yatau arduhum jaisun, wa man sa'ala minhum haqqan fa bainahum nisf ghayra zalimin wala madlumin. Wala yuhsyarun, mereka tidak akan dikuburkan. Dikuburkan khusyira, bukan wala yu'asyarun, tidak tahu apa artinya. Wala yata'u ardahum jayshun, dan tidak akan di didatangkan ke negeri mereka pasukan perang. Wa man sa'ala minhum haqqan fa bainahum nisf ghayra zalimin, dan barang siapa di antara mereka minta hak, maka di antara mereka separuh tanpa ada kezaliman, wala madlumin, tidak ada banyak kezaliman dan orang yang dizalimi. Wa man akala riba min di apa? Min di qabl fadhimmati minhu bi bari'ah. Barang siapa yang makan riba, fadhimmati minhu bari'ah, maka perlindunganku atasnya itu lepas. Wala yu'khadhu rajul minhum bidhulmin akhar, dan tidak ada seorang pun boleh dihukum karena kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Wala ma fi hadhihi sahifati jawar jiwarullahi wa dhimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabiy ar-rasul hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Wala ma fi hadhihi as-sahif, dan apa-apa yang ada dalam surat ini, lembaran ini, merupakan jiwarullah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jaminan dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah datang dengan urusannya. Ya, ini untuk sementara. Keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk Najran. Mana sahu wa aslahu fi ma alaihi ghairu munqalibin bi dhulmin. Mana sahu wa aslahu, selama mereka berlaku baik, berlaku soleh, fima alaihim, pada apa-apa yang ada atas mereka, tanpa berbalik dengan kezaliman. Ini persurat sekaligus perjanjian, sekaligus peraturan yang ditulis oleh Rasulullah SAW untuk penduduk Najran. Kita coba sampai sini subhanallah. Ya masyaallah ilaha. Antas tak berkata tu. Barakallahu fiik. Baik.